إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Apa kata Ustaz? Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ucapan Nabi Allah Isa alaihi salam yang perlu untuk direnungi, untuk diresapi, dan untuk dicamkan baik-baik. Beliau berkata, "Kun kat tabibil hadik yatrahud dawa fi mawdi'id da." Jadilah kamu tadi itu seperti dokter yang pandai. Dia akan menaruh obat persis dengan tempat penyakit. Ukurannya persis dengan ukuran penyakitnya. Karena sesungguhnya jika ukuran obat terlalu berlebihan daripada penyakitnya, itu bukan menyembuhkan, malah akan mengakibatkan penyakit yang baru lagi. Jika obat keliru bukan pada tempatnya, maka itu akan juga membuat mudarat lagi. Obat kuping ditaruh ada di mata, maka mata yang akan rusak nantinya. Obat kulit ditelan, maka itu akan bisa membahayakan kesehatannya. Begitulah juga kita dalam bermasyarakat. Kita harus tahu persis apa yang harus kita tangani. Jika Anda terlalu berlebihan di dalam berbuat, maka di situ Anda telah melakukan satu kesalahan yang baru. Atau Anda salah melakukan sesuatu, maka di situ Anda akan bisa merusak tatanan yang ada. Karena itu, jadilah orang bijaksana seperti dokter yang mahir, yang dia tahu obat persisnya, ukurannya, dan tempat untuk menaruh obat tadi itu. Mudah-mudahan insya Allah ini semuanya akan bisa menjadikan orang dari itu semakin bijaksana, dapat berpikir, dan bisa bersikap yang terbaik untuk umat Islam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Selalu damaikan hati. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأقوام. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأقوام وتعم الآل جمعا وتعم الآل جمعا. ما بدا نور القواد أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب. مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب. مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغيائب. يا شريف الأصل ندنا بك في كل النواهب. أنت ملجا كل عاصي أنت ملجا كل عاصي أنت مأوى كل تمام. جئت من أصل أصيل حل في أعلى الدواهر. من قصاي ولواي بادخ المجد من غالي. واعتلى مجدك فخرا في رفيعات المراتب. لا بريحنا في سرور لا بريحنا في سرور بك يا عالي المناجي. فلك يوم وجود ظهرت فينا عجائب. بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب. جل شريفنا من صفانا بك أحلى المشارف. فلربك الحمد على الأمدان فلربك الحمد على الأمدان. جل الآن يحصيه حاسي. وله الشكر على ما قد حزنا من مواهب. يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك الخراب. واغفر لمن يغفر ذنب العابدين واغفر يغفر ذنب العابدين قد أتى نحوك تائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأفضل صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأفضل وتعم الآل جمعا أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى في سعد جاءنا من خير وهب يا جمالا قد تجلى بالمشارف والمغارب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا أهلا بشمس خفية فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغيائم يا شريف الأصل نودنا بك في كل النواهب أنت ملجا كل عاصي أنت ملجا كل عاصي ya untuk mensucikan hu itu mutanajis wa in kharajal waktu walaupun keluar waktu. Jadi syaratnya kalau orang yang tidak mampu untuk menutup aurat boleh bagi dia untuk sholat dalam keadaan telanjang. Nah di situ gambaran daripada ajiz, gambaran daripada orang yang tidak mampu menutup aurat itu, pertama dia tidak mendapatkan penutup aurat sama sekali, tidak ada sama sekali. Dia tidak mempunyai pakaian sama sekali. Itu gambaran yang pertama. Yang kedua dia tidak punya pakaian. Dia punya pakaian, cuman kena najis. Pakaiannya dia itu kena najis, kemudian tidak ada air untuk mensucikannya. Itu seorang yang kedua. Jadi dia tidak mendapatkan air. Ada pakaian banyak, cuman kena najis semuanya. Berarti tidak bisa dipakai karena syaratnya dalam sholat hendaknya dia pakaiannya, bajunya, pakaiannya, kemudian badannya, kemudian tempatnya harus suci. Sedangkan dia pakaiannya sekarang najis, tidak ada air untuk mensucikannya, berarti tidak mampu untuk pakai pakaian yang suci. Ini dikatakan ajiz. Atau dia surah yang ketiga, hubisa fi makanin najisin, dia dipenjara, disekap di satu tempat, dipenjara di satu tempat yang mana tempatnya najis. Sedangkan pakaiannya dia suci, pakaian yang dia pakai suci. Cuman tempatnya najis, tidak bisa digunakan untuk sholat, kecuali harus dibuka itu baju kemudian dijadikan untuk sajadah untuk menghalangi dia dengan najis. Ini juga dikatakan surah ajiz, tidak mampu. Berarti dia wajib membuka pakaiannya kemudian ditaruh di atas najis. Jadi dia sholat di atas najis dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian lagi. Dia di penjara, tempatnya semuanya najis. Maka dari tiga gambaran ini, boleh bagi dia sholat dalam keadaan telanjang dengan tanpa iadah, dengan tanpa wajib mengulangi lagi. Itu kalau memang bajunya tadi mutanajis kemudian ta'adzara ghusluhu, berhalangan untuk membasuhnya, tidak bisa mensucikannya. Kalau bisa ada air, cuman kalau dia membasuh, karena airnya ini lumayan ngambilnya agak sulit, kalau dia membasuh dan mengambil itu air bisa mengambil waktu sholat, akhirnya nanti setelah mencuci juga keluar sholat. Apa tetap wajib bagi dia untuk membasuh? Wajib bagi dia tetap membasuh walaupun harus keluar waktunya. Jadi kalau ada baju mutanajis, tidak ada baju lain, kemudian bisa untuk disucikan. Cuman kalau disucikan bisa sampai keluar waktu. Gimana hukumnya? Sucikan walaupun harus keluar waktu, tetap wajib bagi dia untuk sholat memakai pakaian, karena berarti dia ada pakaian yang suci walaupun harus keluar waktu. Baik. Kalau dihibah, dihadiahi sama orang, kasih sama orang pakaian, apa wajib menerima? Dia tidak punya pakaian, atau pakaiannya dia semuanya najis, kasih, ini ambil buat ente pakaian. Apa wajib menerima dan pakai pakaian itu kemudian sholat dengan pakaian itu? Atau boleh bagi dia untuk sholat dalam keadaan telanjang? Kalau dihibah, dihibahkan itu pakaian, tidak wajib menerima. Kalau dihibah, ya dihadiahi sama orang pakaian, tidak wajib menerima, tetap bagi dia boleh sholat dalam keadaan telanjang. Loh, kok aneh? Iya, karena ada minnah. Karena ada minnah, sama pembahasan tayamum waktu itu. Pembahasan tayamum ketika ada orang ngasih air, apa? Ngasih uang untuk beli air, kita tidak wajib menerimanya. Kenapa? Karena ada minnah. Ini juga sama. Minnah itu apa? Mundat-mundat. Nanti suatu saat itu orang akan mengatakan, nanti dulu tak kasih pakaian. Nah, karena ditakutkan, dikhawatirkan ada minnah, tidak wajib bagi dia untuk menerimanya. Kalau menerima, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kalau dia tidak menerima kemudian sholat dalam keadaan telanjang, apakah sholatnya dalam keadaan telanjang? Padahal ada pakaian diberi sama orang, dia tidak menerimanya, boleh dia sholat telanjang dan sholatnya tetap sah, tidak wajib mengulangi. Itu pendapat yang asah. Kalau dipinjami, itu dihibahkan pakaiannya. Kalau dipinjami, ada orang dia mau sholat pakaiannya najis, dia musafir, tidak punya pakaian lagi, tidak boleh ngambil pakaian orang dengan gosok. Cuman dia dipinjami, nih anak pinjami pakaian, anak bawa pakaian lebih dari satu. Apa wajib menerima? Apa boleh dia tetap sholat telanjang? Tidak boleh. Wajib menerima itu pinjaman. Kenapa? Bukan diberikan, tidak ada minnah, dipinjam tak lagi ditarik kembali kan, diambil kembali. Karena itu dipakai, wajib dipakai, kemudian sholat dengan itu pakaian. Kalau dia sholat dalam dengan telanjang, maka sholatnya hukumnya apa? Tidak sah. Malah wajib bagi dia untuk apa? Wajib bagi dia untuk meminjam. Ketika dia tidak punya pakaian, tidak boleh langsung sholat telanjang. Ketika ada temannya, wajib minjem. Anak pinjam pakaiannya untuk sholat. Wajib dia meminjam. Hukumnya wajib. Ya, laki bal yajibu alaihi su'alul i'arah mimman dhanna minhu ridha biha. Cuman kalau dia menyangka bakal dipinjami kalau dia minjam. Kalau enggak bakal ini waduh paling soro dipinjam bagiannya seandainya. Tak mungkin dipinjami. Bisa usah minjam enggak wajib berarti. Apa boleh mengambil secara paksa? Ghosob gharan ya, dia langsung secara paksa mengambil itu pakaian langsung pakai salat. Boleh, haram hukumnya. Soalnya maki itu pakaian dengan tanpa izin dari pemiliknya salat dengan itu pakaian, salatnya tetap sah cuman haram. Hukumnya salatnya tetap sah cuman haram, dosa. Adapun syurutul qabul ada gitu kan, syurutul qabul ada ya, syarat diterimanya salat, syarat diterimanya amal ibadah kan ada tambahan syarat, harus ikhlas, harus apa halal kan gitu. Kalau seandainya pakaiannya dia haram, gosok, kemudian sholat dia dalam hukum fikihnya memang sah sholatnya. Karena itu haramnya, karena arid, ya bukan karena nafsu sholat. Kemudian ambil wudhu dengan air milik orang lain. Masuk rumah orang lain langsung wudhu. Sah wudhunya, cuman hukumnya apa? Haram. Wa in kharajal waktu walau gadara ala satirin walau gadara ala satiri ba'dil aurah. Ini sekarang dia tadi tidak mendapatkan penutup aurat sama sekali atau penutup auratnya mutanajis tidak bisa dibersihkan, tidak bisa disucikan, atau dia di penjara di tempat yang mutanajis kemudian dia punya pakaian yang suci. Kan surahnya dia tadi tiga itu boleh salat telanjang. Kalau sekarang dia punya penutup aurat cuma sebagian. Sebagian yang tertutupi, punya celana pendek untuk laki misalnya. Laki punya celana pendek. Udah celana pendekan tok, berarti menutupi sebagian aurat. Apa wajib dipakai atau boleh langsung tolak salat telanjang? Kalian. Walau gadara ala satiri ba'dir aurat lazimahu satru bima wajad. Seandainya dia mampu ala satiri ba'dil aurah untuk menutup sebagian aurat. Sebagian aurat tok, enggak semuanya aurat ditutup. Baik laki atau perempuan. Kalau perempuan mungkin ya untuk kerudung enggak ada, pakaian untuk badan ada. Berarti sebagian aurat terbuka, enggak tertutup semuanya. Walau gadara sanya dia mampu ala satiri ba'dil aurah untuk menutup sebagian aurat. Lazimahu satru maka wajib bagi dia menutupi bima wajad dengan sesuatu yang dia mendapatkan itu satir aurah. Kalau dia mendapatkan sebagian tadi itu wajib dipakai. Bukan berarti dia us bodoh-bodoh nak nutup kabeh aurate salat telanjangnya tidak boleh. Wajib dia menutup yang dia mampu. Wajib menutup yang dia mampu untuk menutupinya. Wukud di masau aten. Kalau memang sebagian dilihat, kalau memang cukup untuk dua kemaluannya saja, berarti gudima. Wukud di ma dan didahulukan asau aten dua kemaluannya, jalan depan, jalan belakang, itu lebih didahulukan. Fal gubul, kalau memang tidak cukup dua-duanya, ya sudah yang lebih dikedepankan apa? Al gubul, jalan depan yang ditutupi. Fal dubur, kalau memang tidak mencukupinya, repot ini, tidak mencukupi gubul, cuman mencukupi dubur ya. Kalau tidak mencukupi gubul, ya berarti tidak mencukupi dubur. Nah, cuman ini fad dubur, berarti bukan ditartib ini ya. Memang wajib menutup gubul dulu. Dubur. Nah, cuman ini fad dubur berarti bukan ditartib ini ya. Memang wajib menutup gubul dulu. Kemudian adalah fadhubur kemudian dhuhur. Itu sekali memang. Baik. Jadi dia kalau seandainya tidak mendapatkan penutup aurat semuanya, berarti wajib menutup yang dia mampu. Kalau memang cukup untuk penutup dua kemaluannya, berarti wajib. Itu yang didahulukan. Jangan menutupi pahanya dulu, kemudian jalan kemaluannya terbuka semuanya. Tidak. Tutupi kemaluannya dulu. Kalau masih lebih, ya ditutup aurat yang lainnya, yang lebih dekat. Itu maksudnya. Jadi apa? Wagud di masa aten dan didahulukan sawa aten. Katakan sawa aten nama. Kata su, ya sawa aten. Sumia bidali kali anda kasfahuma yasu usahibuhuma. Dinamakan sawa aten itu kenapa? Karena membuka keduanya itu bisa membuat jelek orang yang membuka keduanya. Kalau ada orang buka sawa aten jelek, maka dikatakan sawa aten. Kenapa sih kok didahulukan dua-duanya? Lifuhsihima, karena paling jeleknya ya. Paling jeleknya di antara tubuh yaitu dua-duanya. Kemudian didahulukan gubul. Kenapa kok ada gubul dulu? Karena muwajihan lil kiblah. Karena menghadap kiblah kan gubul. Berarti itu yang tutup dulu. Dan biasanya dubur tertutup dengan aliyaten. Biasanya duburnya kan tertutup dengan aliyaten kedua pantatnya. Jadi yang lebih didahulukan untuk menutupi gubul dulu. Wala yusalli arian, dan tidak boleh bagi dia salat dalam keadaan telanjang, ma'a wujudi haririn, bersama adanya harir sutra, bala bisan lahu, akan tetapi dia apa memakai lahu kepada itu sutra. Jadi pakai sutra itu. Dan ini kenapa sih kok masalah sutra? Kan haram, ini khusus bagi laki ya. Hadza khas bir rajul. Ini khusus untuk laki. Lelaki itu diharamkan bagi dia untuk pakai sutra. Bagi lelaki diharamkan untuk pakai sutra. Nanti ada pembahasannya. Pembahasannya nanti ada. Nah, haram bagi lelaki untuk pakai sutra. Lah terus siapa ini? Sekarang tidak ada penutup aurat yang bisa digunakan. Tidak ada itu, tidak ada sama sekali. Atau ada cuma mutan najis semuanya. Cuma ada harir yang suci. Sutra suci. Apabila sholat telanjang atau dia sholat pakai itu sutra padahal haram. Nah ini. Wala yusalli arian, tidak boleh sholat telanjang, ma'a wujudi haririn, bersama adanya apa harir sutra. Terus siapa? Bal habisan lahu, akan tapi wajib bagi dia untuk pakai itu sutra. Kenapa? Kan haram hukumnya. Li'annahu, karena itu sutra yubahu lil hajah, diperbolehkan lil hajah untuk kebutuhan. Kalau diperlukan boleh. Ini minil hajah, termasuk daripada hajah itu apa? Sholat. Tidak ada penutup aurat kok. Hajah ini boleh digunakan berarti. Ya'nau yubahu lil hajah. Nah, terus siapa? Kalau seandainya ada sutra sekarang. Sutranya itu pakaian. Ya. Pakaian lengkap. Apa berarti dia yaktasir ala satir aurat kok? Jadi memakai sutra itu hajahnya kan untuk menutup aurat. Berarti sisanya digunting itu sutra. Dahulukan daripada harir, karena di luar sholat tidak wajib dalam keadaan suci, kecuali kalau tabammuh bin najasa. Apa boleh pakai harir? Tidak boleh. Tidak boleh dia pakai harir dengan adanya mutanajis. Dengan adanya mutanajis. Kalau tidak ada mutanajis, tidak ada mutanajis, tidak ada apapun pakaian dia sutra tok yang ada. Di luar sholat apa boleh dipakai? Boleh. Kenapa? Tidak ada lagi. Boleh dipakai. Jadi didahulukan mutanajis kalau di luar salat daripada apa? Harir. Li'annahu yubahu lil hajah. Baik. Wa yalzamu at-tathyinu law adima thauba aw nahwahu. Dan wajib tathyin. Memakai menutup auratnya dengan tin, dengan tanah. Tanah ini maksudnya tanah liat ya. Wajib menutupi auratnya dengan tin, tanah. Lau adimasob, seandainya dia tidak mendapatkan pakaian aunah wahu atau semisalnya. Ini maktuf pada tatin, berarti aunah wuhu. Jadi wayal zamut tatinu aunah wuhu lau adimasob, gitu ya. Wajib dia memakai tanah untuk menutup auratnya atau semisal tanah. Seperti apa? Hashish, rumput masalah seandainya bisa. Atau apa lagi? Atau warak, daun-daunan, godong masalah, godong apa itu? Pisang masalahnya. Atau mak kadir, atau air yang keruh kalau dia bisa. Masuk ke dalam air yang keruh. Atau air yang jernih, cuman mutarakin bikhadirah. Air bersih, cuman biasanya tertutup dengan apa? Daun-daunan, satu yang hijau. Ketika dia masuk, tidak kelihatan, tertutup. Kalau sehingga ada daun itu kelihatan auratnya sebetulnya. Jernih airnya, cuman tertutup dengan khadirah. Dan memungkinkan bagi dia untuk rukuk dan sujud. Memungkinkan bagi dia untuk rukuk dan sujud ya. Nah, kalau mungkin ya berarti wajib. Itu nahwuhu ay nahwut tatin. Wajib tatinnya. Nah terus kalau saya ada pakaian, seandainya ada pakaian yang bisa dipakai, dia pakai din, menutup auratnya dengan tanah, boleh apa enggak? Sholat dengan seperti itu, boleh tetap. Boleh dia tatin ya, enggak mau dia pakai pakaian misalnya. Dia tetap mau pakai tanah, tetap sah salatnya kalau menutup aurat, karena itu dianggap apa? Menutup aurat. Wa yajuzu bitin ma wujudi tsab al mu'taman. Kemudian wa yajuzu lil muktasin, dan boleh bagi orang yang menutup aurat iktida'un bi'arin, mengikuti orang yang sholat telanjang. Maksudnya apa? Imamnya sholatnya telanjang, karena memang diperbolehkan bagi dia tidak ada penutup aurat atau seperti tadi yang dianggap ajiz. Makmumnya menutup aurat. Apa boleh makmum yang menutup aurat mengikuti imam yang tidak menutup aurat? Boleh ya. Boleh. Kan surutul jamaah di situ kan syaratnya jamaah, yaitu apa? Hendaknya imam tidak wajib mengulangi sholatnya. Kalau ada imam yang wajib mengulangi sholatnya, tidak sah dia jadi imam. Seperti seandainya imamnya tayamum, cuman tayamum wajib iada. Kan ada gambaran orang yang tayamum wajib iada itu kan. Kalau imamnya tayamum cuman wajib iada, tidak boleh jadi imam. Dia tidak boleh jadi imam, makmumnya tidak wajib ada, tidak boleh jadi imam. Nah kalau ini, dia telanjang dan memang boleh dia sholat telanjang, kenapa tidak ada penutup aurat? Atau penutup auratnya semuanya mutanajis, tidak bisa disucikan. Gimana ini hukumnya? Boleh dia jadi imam, sah tetap dia jadi imam, makmumnya walaupun pakai pakaian. Man harus merem ini ya, makmumnya harus merem. Walaisa lil 'ari ghasbus thawb, tidak boleh bagi orang yang telanjang menggosok pakaian. Tidak boleh dia mengambil secara paksa dari pemiliknya. Anak ada penutup aurat, diambil anak mau sholat, pakai. Hukumnya apa? Haram. Terus siapa kalau sholat dengan itu pakaian? Tetap sah. Seandainya dia tetap pakai pakaian itu, hukumnya sah sholatnya ma'al hurmah, cuman haram. Seperti tadi itu ya. Wayusannu, dan disunnahkan. Ayusalli wayusannu lil musalli, dan disunnahkan bagi orang yang salat ayyal basa ahsan thiyabihi wa yartadi wa yata'ammam wa yatagammas wa yatatailas. Disunnahkan bagi orang yang salat untuk memakai paling bagusnya pakaian yang dia miliki, memakai pakaian yang paling bagus, kemudian dilengkapi apa? Wayar tadi memakai ridak, wayata'amam dan memakai imamah, wayatagammas dan memakai gamis, wayatatailas dan memakai tailasan. Tailasan itu seperti kerudung, dikerudungi gitu. Tailasan. Ya tatailas namanya itu. Seperti fotonya Kiai Hamid gitu ya. Nah, itu ya tatailas. Jadi menutup seperti kerudung. Sunnah melengkapi pakaiannya seperti ini. Jadi pakai pakaian berapa tadi, Dok? Pakai pakaian ridak, imamah, gamis, tailasan. 5. Karena dalam Al-Qur'an apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjid, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ada hadis, idza shalla ahadukum falyalbas saubayhi fa innallaha ahaqqu ay yuzayyana lahu. Jika salat di antara kamu sekalian, maka pakailah 2 pakaiannya, fa innallaha, maka sungguhnya Allah lebih berhak untuk dihiasi untuknya, untuk berhias, ayu zayyina lahu ya, untuk dia berhias lahu itu Allah SWT lebih berhak. Kalau kamu di hadapan manusia pakai pakaian yang lengkap, di hadapan Allah pakai kaos tok sholati, ya, ini tidak benar. Seharusnya Allah yang lebih berhak untuk dilengkapi pakaian kita, walaupun kemarin kan sudah ada, walaupun dia seandainya Allah SWT ya melihat hambanya akan melihat walaupun pakai pakaian atau tidak pakai pakaian sama, cuman yura muta'adiban ya khairun min an yura ghair muta'adib, lebih baik dilihat dalam keadaan pakai adab itu manusia daripada tidak ada adabnya. Kemarin kan ya seperti kitab Nihaya. Kemudian kalau bisa silakan tambahi apa, pakai sarung ya, pakai sarung. Pakai apa? Sarung. Pakai apa? Celana. Maksudnya setelah, sebelum pakai sarung atau gamis atau yang lainnya tadi itu, sunahkan pakai celana juga. Tambahi celana. Lebih lengkap lagi. Karena situ ada riwayat An Malik bin Utahiyah bin Adahiyah An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innal arda tastaghfiru lil musalli bisarawil." Sesungguhnya bumi itu memintakan ampun untuk orang yang sholat dengan pakai celana. Maksudnya duduk celonoan tok. Wah, berarti sing celonoan saiki tepak. Enggak, celana ditambahi pakai gamis atau pakai sarung, tambahi lebih lengkap. Kalau pakai celana apalagi ngapret, kemarin sah kan sholatnya. Cuman khilaful aula kan. Al-aula tarkuhu lebih utama untuk meninggalkan seperti itu. Kalau perempuan ngapret kemarin hukumnya kan makruh. Kalau laki khilaful aula. Maksudnya di sini apa? Pakai celana, kemudian tambahi sarung, tambahi gamis, tambahi itu lebih bagus, lebih lengkap. Malah Allah memintakan apa? Bumi memintakan ampun bagi orang yang salat pakai celana. Terus kalau perempuan ya apa? Disunahkan kalau perempuan untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Kecuali kalau dikhawatirkan ada ajnabi di situ. Dia misalnya pakai cadar. Kemudian sholat di mana ini? Di luar. Ya, pakai cadar. Ditutupi wajahnya. Kenapa takut ada ajnabi? Malah wajib kan di sini. Lah ya tadi tu anallahilaha falayjuzulaha rafun niqab. Tak boleh mengangkat daripada niqabnya dia. Tetap pakai cadarnya menutup, cuman tetap dahinya dibuka. Karena itu untuk tempat sujudnya. Jadi kalau ada perempuan pakai cadar, kemudian dia masalah salat di mana, di luar ya. Dia salat di luar, kemudian ada ajnabi di situ, takut kelihatan. Ya Bang, tetap pakai cadar. Dia tetap pakai cadar cuman dahinya dibuka. Dahinya dibuka. Walau kana indahu saubani fagat. Walau kana indahu. Walau kana indahu saubani, seandainya dia mempunyai dua pakaian saja. Dia mempunyai dua pakaian saja. Terus apa ini? Dipakai di mana ini dua pakaian? Dua pakaian itu bukan harus baju. Walhasil dua kain pakaian yang bisa dipakai. Walau kana indahu saubani fagat, dua pakaian saja. Labisa ahadahuma, maka dia memakai salah satu keduanya. Ini salah satu keduanya dipakai untuk menutup auratnya. Wartada bil akhar, kemudian yang lainnya dipakai tidak. Yang lainnya dipakai tidak. In kana sama sutra, jika ada di sana apa, penutup aurat. Jika ada penutup auratnya. In kana sama sutra, jika ada sutra. Sutra itu nanti ada pembahasan. Disunnahkan bagi orang ketika sholat untuk memakai syakhis. Syakhis itu di depannya ada sesuatu daripada tembok atau tiang ataupun aso magruzah, tongkat yang ditancapkan, atau barang, berupa barang atas atau yang lainnya. Atau kalau enggak, apa, musalla. Musalla itu apa? Seperti kasajadah, seperti sajadah. Nanti ada pembahasan situ. Nah, kalau seandainya dia sudah pakai seperti itu, kemudian ada orang lewat, disunnahkan untuk menahannya. Ada orang mau lewat ketika dia pakai syakhis tadi itu, sunnah bagi dia untuk menahannya. Cuman kalau ada tartib, kalau sesuai tartib, tartibnya itu tembok yang pertama atau tiang, yang kedua apa ini, aso ya, apa, tongkat yang ditancapkan, kemudian yang tiga, ketiga itu sajadah, basatul musalla, yang keempat apa, khotton. Kalau memang tidak ada apapun, kemudian dia mau sholat, ini tempat lapang, disunahkan menggaris, membuat jarak antara dia dengan itu penutup, khotton. Dia melebar atau memanjang, ngasih batas, ini loh tak di tempat sholat. Nah, kalau sesuai tartib, dia berhak untuk mencegah orang untuk lewat. Tidak usah, ya dia berhak. Kalau tetap mau lewat, boleh dengan lebih keras. Walaupun harus sampai membunuhnya ternyata. Ketika dia menahan gini, kena dadanya, akhirnya meninggal dia. Apakah dia wajib dikisos? Tidak. Hadar. Salah dia bisa dicegah, dikasih peringatan, tetap. Ini seperti kadab Israel, nanti ada pembahasan Israel. Ketika ada orang menyerang, kita berhak, boleh untuk melawan. Nah, ini sama hukumnya. Nah, kalau ada tartib, kalau tidak ada tartib, tak berhak dia menahan. Tidak berhak untuk menahan. Cuman disunnahkan untuk orang yang apa ini lewat, untuk tidak melewati walaupun tidak ada syakhisnya. Nanti itu ada pembahasannya. Nah, di sini kalau seandainya dia punya dua pakaian, satu dipakai untuk pakaiannya menutup aurat, yang kedua dipakai untuk ridha. Dipakai untuk ridha. Nah, dipakai untuk ridha itu katanya kalau memang tidak ada apa? Tidak ada syakhis. Kalau ada syakhisnya. Kalau di situ ada syakhisnya. Misalnya sajadah atau dia sholat di depan tembok atau di depan tiang. Iya, Pak. Ya sudah, satunya tadi pakaian untuk ridha. Satunya untuk ridha. Kalau enggak ada sutra, ya usah. Kalau enggak ada sutra, berarti dia ridhanya tadi enggak usah pakai ridha, cuman apa? Ditaruh untuk dia sholat di atasnya. Wa illa ja'alahu musalla. Kalau memang tidak ada sutra, kalau memang tidak ada sutra, ja'alahu, maka menjadikannya itu pakaian yang satu untuk apa, musalla, untuk tempat dia sholat. Nanti ada pembahasannya itu sutra. Kama aftabihi syekhuna, sebagaimana berfatwa dengannya apa, syekhuna, guru kita Ibn Hajar. Baik. Far'un yajibu hadha satru kharijah salati aydan, wajib menutup aurat ini kharijah salati, di luar salat aydan juga. Jadi di luar salat tetap juga wajib menutup aurat. Cuman ini menutup auratnya apa sama dengan menutup aurat ketika sholat? Kalau untuk laki sama, untuk perempuan yang beda. Kalau untuk perempuan, kalau di dalam sholat, selain apa? Selain wajah dan kedua telapak tangan. Kalau di dalam sholat, kalau di luar sholat, kalau di luar sholat wajib menutup semua auratnya. Itu pendapat Imam Nawawi. Wajib menutup semua auratnya, walaupun tidak takut ada fitnah. Walaupun tidak takut ada fitnah atau syahwat, tetap wajib menutup semua auratnya. Ada pendapat lain mengatakan boleh membuka wajah dan kedua telapaknya, cuman dengan syarat tidak ada fitnah dan syahwat. Nah, ya. Nah, itu di luar sholat. Makanya dikatakan apa? Wajib juga menutup aurat di luar sholat. Walau bithaubin najisin, walaupun dengan pakaian yang najis. Walaupun tidak ada pakaian kecuali ini, mutanajis ini, tetap dia wajib menutup dengan itu pakaian yang najis. Kalau sholat kan tidak, boleh sholat telanjang. Aw haririn lam yajid ghairahu, atau walaupun dia memakai apa sutra, cuman apa? Lam yajid ghairahu. Dia tidak mendapatkan menutup aurat yang lainnya. Tidak ada menutup aurat yang lainnya. Ya apa ini hukumnya? Adanya harir, pakai tidak apa-apa. Kalau ada mutanajis, ada harir, didahulukan mutanajis daripada harir. Ada pakaian mutanajis, kemudian ada sutra, pakai yang mutanajis. Sutranya tidak dipakai. Hatta fil khalwah, walaupun dalam keadaan sendiri, wajib tetap menutup aurat. Wajib tetap menutup auratnya. Cuman beda. Yang wajib ditutup ketika khalwah dengan ketika di luar, di hadapan orang, dengan di sholat, beda. Hatta fil khalwah tetap wajib menutup aurat. Lakin akan tetapi al wajib biha, yang wajib biha fil khalwah, apa? Satru sawatai rajul, yaitu menutup dua kemaluan lelaki. Yang wajib kalau sendirian, yang wajib tutup apa? Dua kemaluannya. Wa ma baina surrah wa rukbati ghairihi, dan selain pusar, antara pusar dan lutut, selain rajul, selain laki. Selain laki itu siapa? Budak perempuan atau orang perempuan yang merdeka. Berarti wajib menutup ma baina surrah wa rukbah kalau dalam keadaan sendiri. Ini pendapat ghairihi, yang dikatakan ghairihi ini berarti ammah dan hurrah. Ini pendapat Imam Romli. Kalau pendapat Ibn Hajar, ghairihi yang dimaksud yaitu hurrata. Kalau ammah tetap sama dengan lelaki. Jadi kalau ada budak perempuan dalam keadaan sendiri, wajib menutup sawateh. Jangan, kalau lihat ibarat ini ghairihi berarti kan ghairu rajul. Ghairu rajul itu ada ama, ada hurra kan itu. Ini pendapat Imam Romli. Kalau pendapat Ibn Hajar enggak, ghairihi yang dimaksud hurrah tok, hurrah saja. Adapun ama seperti lelaki, wajib menutup sawateh ketika dalam keadaan sendirian. Jadi wajib, enggak boleh telanjang sendiri, walaupun sendirian enggak boleh telanjang. Haram hukumnya. Haram hukumnya, wajib menutup paling tidak apa? Sawateh. Wa yajuzu kasfuha, dan boleh membukanya. Boleh itu membuka ketika dalam fil khalwah, membuka tadi satirul sawateh tadi itu untuk laki, atau baina surah rubah untuk apa ini perempuan, fil khalwah di dalam keadaan sendiri. Walau minal masjid, min situ makna fi, walau minal masjid ay walau fil masjid, walaupun di dalam masjid. Min bimakna fi. Walaupun dia di dalam masjid, tetap dia boleh membuka auratnya. Untuk apa? Li'adna gharadin. Untuk paling sedikitnya tujuan. Maksudnya apa? Adna gharad, agol li sabab. Paling sedikitnya sebab. Walaupun ada sebab sedikit, boleh bagi dia untuk membuka auratnya. Seperti apa sebab-sebab itu? Kata bridin. Seperti dia tabrid. Tabrid di sini maksudnya apa? Ghuslu tabrid. Iya. Mandi untuk mandi dingin, bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib. Mandi sehari-hari. Lu boleh enggak dibuka pakaian? Enggak apa-apa mandi. Padahal tetap lu sunnah, walaupun dalam keadaan mandi pakai satir aurat tetap sunnah sebetulnya. Cuman boleh enggak dibuka? Oh, enggak biasa saya. Saat ini kalau mandi ya telanjang. Ya enggak apa-apa dibuka. Karena itu adna gharad, termasuk adna gharad. Walaupun sunnahnya kalau mandi itu dalam keadaan menutup aurat, sunnahnya. Pakai sarung tetap ya, mau gosok ya masukkan tangannya. Ini tetap menutup aurat. Li'anna gharadin, kata bridin seperti tabrid. Wasiyanati najis saubin minad danas, dan menjaga pakaian daripada kotoran. Takut dia itu kena kotoran, jadi diangkat pakaiannya. Ini fil khalwa ya, sendirian dia tetap ya. Dia dibuka pakaiannya sampai kelihatan sebagian auratnya. Gimana ini? Ya tidak apa-apa. Cuman itu siyanah saubin minad danas kalau memang saub tajamul. Kalau memang kata Ibn Hajar apa, pakaian yang bagus untuk berhias. Kalau pakaian biasa, biasa gebal-balan kok ya. Wis biasa kena kotoran, wis biarno. Wis biarkan, takut kotor katanya. Aqulu wa lahu wa jumbarta. Kemudian apa, wal ghubar, indakan silbet. Takut masalah apa? Kena debu ketika perempuan nyapu-nyapu diangkat kadang-kadang cincing sampai kelihatan lebih daripada ma baina surah rukbah. Ya apa yang hukumnya? Tidak apa-apa, kan itu an-nagharat. Waka ghuslin, seperti mencuci. Atau ghuslin juga bisa mandi ya. Kalau ghuslin seperti mencuci, biasanya mencuci kan diangkat gitu. Ya atau auratnya masalah. Yang dikatakan wajib menutup aurat fil khulwa. Ya apa ini hukumnya? Itu termasuk an-nagharat. Walhasil, boleh membuka walaupun dalam keadaan sendiri auratnya, kalau memang ada sebab, walaupun itu sebabnya sedikit. Ada pendapat di sini lah. Terus kalau, maaf ya, kalau hubungan untuk jima, untuk berhubungan, apa boleh buka? Yang mau tamat boleh, karena itu termasuk adna gharab, gharab. Itu termasuk agol disabab, paling sedikitnya sebab. Kalau memang untuk jima, ada pendapat, ya, pendapatnya Ainsin, pendapatnya Ali Sibromilsi mengatakan tidak boleh membuka. Loh, terus, ya kan disunahkan masturen, ketika berhubungan itu tetap disunahkan menutup, menutup auratnya, sunnahnya itu menutup aurat. Karena itu tetap bukan ghorob itu namanya. Wong disunahkan menutup kok. Cuman yang muktamad apa? Boleh. Yang muktamad boleh. Ada faedah di situ. Yajuzulahu ayyandura ila auratihi fi ghairi shalah. Boleh bagi dia untuk melihat auratnya sendiri fi ghairi shalah, di selain salat. Boleh. Walakin yukrahu dhalika min ghairi hajah. Akan tetapi dimakruhkan untuk melihat auratnya sendiri di luar salat min ghairi hajah, dari apa, selain ada keperluan. Jadi melihat auratnya sendiri itu boleh. Melihat kemaluannya sendiri boleh. Cuman apa? Hukumnya makruh kalau tidak ada hajat. Hukumnya makruh kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat tidak makruh, boleh. Ya? Katanya Sayyidina Ali tidak pernah melihat auratnya sendiri. Seumur-umur dia tidak pernah melihat auratnya sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau di dalam sholat melihat auratnya gimana hukumnya? Falayajuz, tak boleh, dan itu membatalkan sholat. Tengah-tengah sholat dibuka, masalah pakaiannya lebar, ya, dibuka didelok dhewe auratnya, ya batal sholatnya. Karena terlihat dari atas, kan di, kemarin disyaratkan menutup aurat itu apa? Dari atas dan dari samping. Kalau dari bawah terlihat tak apa-apa kan gitu. Itu untuk lelaki ya. Nah, itu kalau terlihat dari atas, ya berarti dia sendiri yang, walaupun dia sendiri yang melihat, ya batal sholatnya. Dan tidak boleh, karena itu membatalkan sholat. Amma fi sholati fala yajuz. Fala ra'a aurata nafsi fi sholatihi min kummihi, darinya, au min tauki gomisihi, atau dari tok gomisihi ini. Nah, batalat sholatu, maka batal sholatnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kalau sekarang ketika tengah-tengah sholat ada pakaian dia yang robek pas di tempat aurat. Jadi seandainya di atas apa ini lututnya dia robek tengah-tengah sholat, ya apa ini? Boleh menutup dengan apa? Tangannya. Jadi krek, tutup tangannya. yang sholat ya, tetap gini tangannya gini toh. Ya satu di untuk menutup aurat, satu tetap tangannya. Rukuk, iktidal. Ketika sujud, sujud wajib meletakkan 7 anggota. Di antaranya kedua tangannya. Sedangkan tangan yang ada ini sekarang dipakai untuk menutup aurat. Ya apa ini ketika sujudnya? Di situ ada ulama beda pendapat. Kalau Imam Khatib mengatakan tetap dia apa? Menaruh tangannya untuk menutupi auratnya. Loh kenapa Imam Khatib? Kata Imam Khatib, karena meletakkan 7 anggota itu khilaf. Yang wajib itu dahi tok, yang enggak ada khilafnya. Kalau anggota yang lain selain dahi kan ada khilaf antara Imam Nawawi dan Rafi'i. Nah, karena itu dikata-kata Imam Khatib tetap dia wajib meletakkan tangannya di tempat untuk menutupi auratnya. Kalau pendapat Imam Romli lain. Pendapat Imam Romli mengatakan apa? Enggak. Tangan diletakkan di tempat sujud. Tangannya diletakkan di tempat sujud. Loh, kenapa? Akhirnya terbuka auratnya. Membuka aurat kalau tidak mampu untuk menutupnya kan enggak apa-apa. Kalau dia ajiz tidak mampu untuk menutup aurat kan enggak apa-apa. Lah sedangkan 7 anggota wajib intim menaruh di atasnya. Bodoh alasan ini. Kalau Ibnu Hajar boleh milih. Tengah-tengah boleh milih, mau ikut yang ini boleh, ikut yang lainnya juga boleh. Loh kalau bukan tangannya dia, tangan orang lain, gimana hukumnya? Ketika robek krek dipegang dengan orang lain. Wis rukuk, sujud sampai selesai dipegang itu orang lain. Boleh. Cuman hati-hati, bek sing nyekel bojone ya batal. Bek sing nyekel bojone batal karena megang kulitnya ya, suami megang istrinya kan batal. Karena itu, kalau memang ya, kalau memang itu bukan yang memegang, bukan yang membatalkan, ya boleh. Lah kalau yang robek, maaf ya, tempat kemaluannya ditutup beda ya batal, walaupun dia sendiri. Walaupun dia sendiri ya batal. Kenapa memegang kemaluan hukumnya batal? Walhasil itu semuanya kalau memang tidak ada yang membatalkan, berarti boleh dia meneruskan sholatnya dan menutup sebagian aurat yang terbuka dengan tangannya. Dengan tanpa ada yang membatalkan sholat. Yes, ada pertanyaan tentang auratnya perempuan yang membedakan tidak bolehnya perempuan itu terlihat telapak dari bawah dengan orang laki, kalau dari bawah kok boleh? Iya, karena auratnya perempuan di dalam sholat itu semua badannya selain wajah dan kedua telapak tangannya. Kaki wajib ditutup, karena itu kalau kelihatan dari bawah berarti tidak menutup kakinya. Apa wajib pakai kaos kaki? Tidak wajib pakai kaos kaki. Cukup ditutup dengan bumi. Cuman hati-hati ketika sujud, kadang-kadang kakinya terbuka, ya. Kainnya itu yang dipakai, rukunya itu naik. Akhirnya terlihat sebagian kakinya, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Karena itu, untuk penutup aurat untuk perempuan itu semua badannya. Walaupun itu kaki, kecuali wajah dan kedua telapak. Kalau laki tidak kan auratnya antara pusar dan lutut. Kalau terlihat kakinya di bawah tidak apa-apa. Cuman katanya cukup menutup itu apa kakinya dengan bumi. Itu terlihatnya dari bawah. Walaupun dari bawah. Walaupun dari bawah. Kemana sudah anak baca ibarahnya? Yang kedua tentang satru aurah. Satirnya tuh yang kemarin kena matahari terlihat warna kulit tidak apa-apa. Gimana kalau kena air? Satirnya terlalu tipis. Kalau kena air pasti kelihatan launul basar. Seandainya kena air masuk ati ketok launul basaron enggak kan? Masuk warna kulitnya kelihatan sih. Ya walaupun seperti itu sama sih. Ya sama dengan hukum kemarin. Kalau air kan. Anu ibarat. Nahwa syamsin ya, semisal matahari. Seperti matahari. Kalau matahari aja bisa lebih kelihatan, kalau air kelihatan lebih itu juga. Wis kena air. Wis kena air. Ya basah. Pakaian itu basah. Ya basah. Kena air. Ya boleh. Yang terlalu nempel pada kulit sampai terlihat warna kulit. Apa namanya itu baru? Kayak kena air. Siang-siang pak. Aunar atau cahaya. Allah alam. Bahirnya kelihatannya boleh ya. Allah alam. Nanti lihat deh. Ada ibarah mungkin yang mendekati atau memang ada ibarah. Nanti kita lihat. Ada yang lain? Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai aurat hurra ya. Aurat hurra di dalam di anaknya ada empat. Indal ajanab, indal ajanib, jami'ul badan. Terus yang wafis sholah, jami'ul badaniha ma'adha wajihya wa kafiha. Yang saya tanyakan, sekarang banyak di desa-desa itu sholatnya hurra ada di masjid ataupun di musola. Indal ajanib. Yang saya tanyakan ini apakah jami'ul badan apa tetap ma'adha wajihya wa kafiha. Terima kasih. Ya. Tadi kan sudah untuk auratnya perempuan di luar sholat itu kan ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, itu pendapat Imam Nawawi, wajib menutup semua anggota badannya, semuanya. Wajib menutup semuanya. Itu kalau di luar sholat. Kalau pendapat yang lain, pendapat Imam Rafi'i, kalau memang tidak ada fitnah, tidak menimbulkan fitnah, boleh membuka wajah dan kedua telapaknya. Berarti ketika sholat gimana? Ketika sholat auratnya itu apa? Menutup semua badannya kecuali wajah dan kedua telapaknya. Kalau di situ ada ajnabi, takut terlihat ajnabi, ya berarti tutup tadi tuh. Ada ibaratnya tadi ada kata. Berarti dia kalau munaggobah, dia itu perempuan yang munaggobah, menutup aurat semuanya, pakai cadar. Ketika di dalam sholat takut kelihatan ajnabi, boleh enggak menutup? Ya boleh, malah jadi wajib. Selain sujudnya, selain anggota sujudnya. Selain anggota sujudnya ya. Wal mar'atul muntagibah illa an takuna bi hadrati ajnabi la yahtariz an nadarihi laha fala yajuzu laha raf'un niqab. Malah enggak boleh mengangkat niqabnya. Itu dari berarti leh aja ya. Leh aja. Ada yang lain? Mohon dijelaskan cara menggunakan yata toilas itu. Ya Pak? Cara menggunakan yata toilas kerudung dalam sholat. Ya hamid lah. Bisa pakai putih ya. Toilasan. Berarti harus pakai imamah dulu. Enggak harus. Enggak harus. Harus. Kalau mau pakai imamah ya lebih lengkap kan. Ya ta'ammam, ya ta'gomos, ya ta'ilas. Bisa khatib Jum'ah itu. Ya khatib Jum'ah kan harus lengkap. Lebih lengkap daripada orang yang mendengar. Semua pakai ya. Imamah sama ya tolik. Ya tak. Kerudung tadi bisa dikatakan imamah juga berarti mungkin ya. Ada imamah itu yang dipakai di atas. Imamah sendiri itu ada di Bushra Karim itu yakfi yakni apa menduduki kedudukan imamah kolansua kopiah. Jadi orang kalau pakai kopiah itu sama seperti pakai imamah. Di Bushra Karim ada. Ya, menduduki kedudukan imamah kolansua kopiah. Ya. Nah, kalau pakai kopiah, ya kalau cuma pakai imamah ya lebih bagus lagi. Itu ada pendapat kolan suas menduduki kedudukan imamah. Cukup. Ada tambahan? Tambahan. Itu. kita diwajibkan untuk menutup aurat. Terus bagaimana aurat anak kecil itu siapa yang berkewajiban? Terus kalau itu tidak tertutup, siapa yang berdosa? Siapa yang lebih dulu berdosa? Kemudian lagi, dengan ditutup berarti menimbulkan kesan, berarti kita tidak boleh melihat. Terus anak kecil itu seorang ibu atau ayahnya atau siapapun di situ kalau mandi biasanya ya telanjang dan di situ melihat. Itu bagaimana? Tadi kan dikatakan wa auratur rajul ya. Mana kan ada wa auratur rajul, aurat-auratnya laki. Lelaki ini masuk enggak sobi anak kecil? Masuk. Ya, wa aurat wa yadkhulu fir rajul as-sobi. Masuk dalam dalam kalimat rajul itu apa? As-sobi. Ketika salat, ya ketika salat ya. Fa auratuhu, maka auratnya minasur waru ila rubbah. Auratnya dari lutut ke dari apa? Pusar ke lutut. Amma hukmu an-nadhar ila auratihi, hukum melihat auratnya itu sobi. Fa in kana ghair mumayyiz, kalau memang itu anak ghair mumayyiz, anak tadi kecil belum tamyiz. Tahu kan tamyiz? Ya belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri kuta-kuta si an ya, belum bisa istinja sendiri, ya make sandal kualik si an. Ya tidak bisa membedakan antara yang bahaya atau yang manfaat. Itu belum tamyiz berarti. Fayahillun nadhar ilaiha hatta farjahu. Boleh melihat kepada auratnya walaupun itu farjnya. Kalau hukum melihatnya sobi. Kalau sobi ya, ada pendapat kalau sobi tetap haram. Jadi sobi kan boleh melihat walaupun ke farjnya, kemaluannya. Wakil ayahrum ada pendapat haram. Adapun sobi ya, amal, oh enggak, belum. Amal mumayyiz, tadi kan nukar mumayyiz. Kalau sudah tamyiz, wis bisa makan sendiri, umur masalah 6-7 tahun masalahnya. Sudah umur 7 tahun, bukan dengan umur ya, yang penting bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri, bisa membedakan ya mana yang benar dan mana yang tidak benar ya. Maksudnya sesuatu yang manfaat dan tidak manfaat. Mumayyiz, gimana hukumnya? Fayahrum nabar ila auratih, haram melihat ke auratnya kalau sudah tamyiz. Wajib ala wali satro, wajib ala wali satruha, wajib bagi wali untuk menutup auratnya mumayyiz. Kenapa haram dilihat? Ya berarti walinya yang wajib menutupi, karena dia sendiri anak yang belum tamyiz, tidak ada hukumnya, tidak ada hukum dosa bagi dia. Berarti walinya wajib menutupinya. Dan orang yang melihatnya ketika auratnya mumayyiz tadi terbuka, wajib memberitahu, eh tutup atau ditutupkan. Karena membuat apa? Aman ma'ruf ya. Dan nahi mungkar. Itu kalau sobi. Kalau sobi ya, perempuan yang masih kecil. Sobi ya ghair mumayyizah. Kalau sobi ya ghair mumayyizah, fayahrum nadhar farjiha mutlagon. Kalau anak kecil perempuan, walaupun si bayi, walaupun belum tamyiz, haram melihat kemaluannya. Kenapa? Lifuhsiha, karena jeleknya. Wa amal mumayyizah, kalaupun sudah tamyiz, fayahrumun nadhar ilaiha idza balagat haddan tushtaha fihi indalil tibai salimah. Kalaupun mumayyizah, haram melihat auratnya, bukan kemaluannya, auratnya idza balagat, jika sampai batas dia sudah mencapai batas syahwat. Ketika orang melihat umumnya sudah ada syahwat. Syahwat itu kalau lelaki mai apa? Intisarud dakar. Kalau perempuan mailul golob melihat laki, misalkan kalau laki tadi tamyiz sama ya. Benda ini untuk perempuan tak ya, untuk perempuan tak. Kalau ada seorang laki melihat itu perempuan, kira-kira syahwat apa enggak? Oh syahwat, berarti haram melihat itu perempuan kepada auratnya. Bodoh oh, gede dari sana. Kalau dia mumayyiz, faham ya? Coba, coba. Orang perempuan, tadi Ustaz mengatakan untuk sholat harus menutupi aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk umroh, orang haji atau umroh, kenapa tidak boleh bercadar? Untuk orang umroh, atau haji kena tahu maka boleh berjakar. Memang untuk orang yang haji dan umrah haram bagi dia menutup wajahnya dan kedua telapaknya. Haram. Pakai sarung tangan hukumnya haram, menutupi wajahnya hukumnya haram, menutupi wajahnya. Cuman seandainya dia mau masalah takut masalah enggak mau dilihat lelaki, boleh enggak pakai penutup? Boleh pakai penutup cuman dengan awat. Dengan awat dikasih kayu gitu, kemudian dikasih kain di atasnya. Kalau dia masalah enggak mau dilihat, tetap boleh pakai gitu. Boleh pakai seperti itu. Cuman alasannya kenapa kok wajib siapa ini bagi perempuan untuk membuka wajahnya, itu ada alasannya. Nah. Terus tarif. Ada di mana ketemu surga ini. Kalau menutupi hidung, Ustaz, untuk dia tidak bertubuh, boleh enggak? Boleh, wajah, termasuh wajah. Oh, tetap tidak boleh, Ustaz? Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Dia pakai masker itu ya? Masker boleh. Tidak boleh. Laki perempuan sama. Enggak, laki tidak apa-apa. Laki itu yang diharamkan bagi laki menutup kepalanya. Menutup kepalanya. Untuk baca tidak apa-apa. Ada dan insya Allah kita kalau ketemu nanti. Ada yang lain? Yang pertama pasti alasannya karena ittiba' bin Nabi ya. Karena ittiba' bin Nabi pasti itu alasannya. Karena mengikuti Nabi, Nabi mengatakan seperti itu. At-tawaf bil bait salah, ya, sama ya. At-tawaf atau bukan tawaf tak ya, muhrim ya, bagi muhrim. Karena mengikuti Nabi yang pasti. Kan ada alasannya kok. Ibu Surah Karim mana? Mana? Limukhalafati ada dihaya. Untuk menyalahi daripada kebiasaannya. Untuk menyalahi daripada kebiasaannya. Ya, alasannya. Anaknya. Terus ada yang lain? Cukup. Itu. Sekarang kalau wajahnya dibuka terus menimbulkan fitnah sehingga laki-laki ajnabi tadi bisa syahwat, apakah yang dosa itu laki-lakinya atau perempuannya? Jelas laki-lakinya yang dosa melihat perempuannya. Sebabnya dari perempuan ya. Tadi ya, ana ya, memang yang pertama ya pasti lelakinya ya dosa ya, karena dia melihat dengan syahwat itu hukumnya haram, walaupun bukan perempuan yang dilihat. Walaupun tembok, kalau tembok syahwat ya haram. Masuk kalau tembok haram, apa syahwat? Ya mungkin ya, pernah di situ masalah istrinya duduk, bukan istrinya. Ya pernah lu pacarin, bapak lu ngulik kunu di delok itu iling pacarin di tembok. Syahwat ya. Cuman kalau seandainya perempuan itu termasuk penyebab, bisa juga haram ya perempuan. Cuman itu di mana? Kalau itu di luar sholat itu, kalau di luar sholat dan di luar tawaf itu. Kalau tawaf sudah amar perintah, misalnya dhewe sing lanang sing delok. Itu di luar sholat itu. Endi? Ora ana. Nanti di luar sholat ya. Baik, ada yang lain? Cukup. Sudah. Untuk itu apa? Tafsir yang lainnya libur ya. يا مولد المصطفى يا لمقامك عظيم عسى بجاه النبي حسن شفاء للسكين قلوب ست لجاه يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكليم يا ربنا يا جزيل العافية ارحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العابد خيم والعابد يلقاك يا مولاي بقلب سليم غريمنا المصطفى محسنه يا كرام غريم واسلافنا واهلنا سكان بلدة كريم ومن حضر عندهم مسافر أو مقيم وعظام كرام أهلنا ذكر النبي الكريم عسى عسنا على ذكره وحبه مقيم دايم سحاب حالي تردم علينا رذيم ما ينقطع خيرها يا خير عطوه كريم الله يكفي البلاء ولا نشوف الليل ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم تقاعنا يا ونصبح كلنا في نعيم والدار الأخرى يا قاع مسكن جنان النعيم عسى عسى لم كشف يا ربنا قد تخيم يا ربنا يا كريم الوجه يا كرام كريم جد بالشفاء والعوافي للذي هو سقيم يا رب يا حي يا قيوم جودك عظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله معلوماتك ومدادك وعلى كلمات كل ما ذكرك وذكر ربك فقينا وفق أهلنا وقرابات لنا أفضل الصلاة على أسر مخلوقات سيدنا محمد وعلى الوقت يسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسح المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وخرابات لنا في ديننا مع يقف المنسى وذكر رب وفقنا وافقهم لما تتقي قولا وفعلا كرما وذكي كل حلالا دائما وخل أبقياء لما نحضر فكل أسر ربنا أصلح لنا كل أسر ناكر برضامك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسلا من نور واغفر وأجر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا لكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واعصاك واسال الله ونعم الوكيل. Tambahan sedikit, ini apa? Tadi untuk ibunya ya, apa kalau seandainya mau membersihkan kotoran dari kemaluan anaknya, melihat kan, melihat bahkan memegang, itu katanya boleh, karena di darurah. Wa yujulinah lidum nazaru farjihima wa masihi nazaru farjihima wa masihi zamanar radha wa tarbiyah lid darurah. Tak apa-apa, ketika diperlukan ya. Untuk semisal ibu, lo kok butuh ibu ya semisal, ya perawat seandainya dia pembantunya ya boleh. Al-Fatihah rahmatina syafi'ina qurrata a'yun Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama rawaha ba'i wa ikhwan min al-anbiya wal mursalin. Thumma ila zawji Rasulillah dhurriyyati Rasulillah wa ahli bait Rasulillah ka fati ashabi Rasulillah tabi'in wa tabi'i tabi'in wa bi ihsan ila yawmid din. Thumma ila jami'il awliya al-kawnain ma halaka wa aham syar'i adhih ma warbiya wa ajmal abal ajdad thumma ila habib al-imam hadha sawtu syekh al-jali ja'al syekh al-muskafi Abdullah bin Syafi'i ala ma naw aslaf nusalli fiha bi munasabahna wa ila ma qasadu qasabna wa ma talabu talabna wa ila hadr nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadhiha. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ma da'a li لسنا ثوب عز بعد تلفيق اللقاء وغدونا بعد ذل في سمو والارتفاع قد لبسنا ثوب عز بعد تلفيق اللقاء وغدونا بعد ذل في سمو وارتفاع مرحبا يا خير داع قد دخلنا خير دين باشتياق واندفاع مذ أتانا سيد الأكوان بالنور المشاع قد دخلنا خير دين باشتياق واندفاع مذ أتانا سيد الأكوان بالنور المشاع نحن كنا قبل طه في شقاء وضياع وغدونا مذ أتانا نرتقي كل يفاع نحن كنا قبل طه في شقاء وضياع وغدونا مذ أتانا نرتقي كل يفاع نحن كنا في افتراق وخلاف وصراع فاجتمعنا واتحدنا وغدونا كالقلاع نحن كنا في افتراق وخلاف وصراع فاجتمعنا واتحدنا وغدونا كالقلاع طالع البدر علينا من ثاني قد غدونا بعد طه في وداد واجتماع وأتانا حلو أمن بعد خوف وارتياع قد غدونا بعد طه في وداد واجتماع وأتانا حلو أمن بعد خوف وارتياع طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالله كل بر ومطايانا السباع وعبرنا كل بحر لم تطيق كل شراع قد عبرنا كل بر ومطايانا السباع وعبرنا كل بحر لم تطيق كل شراع الله علينا كل باب ذي امتناع وحبانا كل مجد فاق في كل الرباع فتح الله علينا كل باب ذي امتناع وحبانا كل مجد فاق في كل الربا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع نحن لولا نور خير الرسل من سق المتاع ذكرنا لولا هداه ما على الدنيا وداع نحن لولا نور خير الرسل من سقط المتاع ذكرنا لولا هداه ما على الدنيا وداع طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع شرفت المدينة مرحبا يا خير داع ربنا صلي عليه كلما طاب السماع كلما غاد طير كلما امتد شعاع ربنا صلي عليه كلما طاب السماع كلما غراد طير كلما امتد شعاع ربنا صلي عليه كلما طاب السماع كلما غراد طير كلما امتد شعاع ربنا صلي عليه كلما طاب السماع كلما غرد طير شعاع ربنا صل عليه كلما طاب السماع كلما غرب طير كلما امتد شعاع ربنا صل عليه كلما طاب السماع كلما غرب طير كلما امتد شعاع طال عن بدر علينا من ثاني شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طالع البدر علينا من ثاني Terima kasih Anda tetap setia bersama kami di Radio Suara Nabawi Pasuruan. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Sab'atun, tujuh manusia. Yudhilluhumullahu fi dhillihi, ay fi dhilli arshihi. Menaungi Allah subhanahu wa ta'ala di naungan arasnya. Yawma la dhilla illa dhilluh. Di mana tidak ada naungan di saat itu kecuali naungan Tuhan. Nanti di mahsyar enggak ada tempat untuk bernaung. Enggak ada tenda, enggak ada kemah. Yang ada yang bisa menyelamatkan manusia daripada sengatan matahari saat itu panasnya mahsyar, yaitu naungan arsy Allah. Tujuh golongan ini yang akan nanti ada di naungan arsy Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dalam pandangan syariat agama. Bukan pemimpin yang adil dalam selera rakyat yang tidak beragama. Mau pemimpinnya adil karena diberi kebebasan yang luar biasa, itu bukan adil. Adil dalam pandangan agama. Sekarang kan tidak. Seakan-akan keadilan itu kalau sudah memuaskan masyarakat. Mana mungkin kepuasan manusia itu akan bisa diberikan. Kepuasan itu lain-lain. Pemabuk puasnya kalau dikasih khamr yang banyak. Orang yang dia tadi itu melacur, puasnya adalah kalau disediakan perempuan yang tercantik. Pekerja puasnya kalau dia tadi itu pekerjaannya semakin maju. Orang yang ngeribakkan duit puasnya kalau dia punya bunga besar. Orang yang pinjem duit kalau bisa puasnya dihalalkan duitnya dipinjemi. Ya, mana mungkin akan bisa memuaskan. Adil itu adalah dalam pandangan syariat agama Tuhan. Itu keadilan. Kalau sekarang kan tidak keadilan itu. Yang nurut-nurut Amerika sekarang ini. Keadilan itu yang nurut dengan aturan Belanda misalnya. Keadilan itu adalah yang menegakkan Al-Quran dan ajaran agama. Itu adil namanya. Nanti imam yang adil, pemimpin yang adil ini dalam naungan Allah nanti dari kiamat. Kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda nasya'a yang dia tumbuh berkembang fi ibadatillah, dalam ibadah kepada Allah. Mulai dia kecil sampai masa remaja mudanya, dia ahli sholat berjamaah, ahli baca Quran, ahli zikir, rutin menghadiri majlis-majlis khair dalam ibadah kepada Allah. Itulah orang yang istimewa. Bukan kalau udah tua baru cari tasbih. Bukan kalau mata udah 4 jam baca udah pusing kepala baru baca Quran. Udah kaki gak kuat baru minta tuntun ke masjid. Tapi mulai masa mudanya dia sudah aktif dalam ibadah kepada Allah. Oh, gak gampang itu. Istimewa pemuda yang demikian ini. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid hatta ya'uda ilaihi. Warajulun, orang yang qalbuhu, hatinya itu orang mu'allaqun, bergantung dengan masjid. Hatta ya'uda ilaihi, sampai dia kembali kepada masjid. Keluar dari masjid, dia tadi itu ingin masuk masjid lagi. Karena memang ada tanggungan. Karena memang ada pekerjaan. Karena memang ada yang diurusi. Dia keluar dari masjid, pingin lagi. Kapan asar ya? Kurang berapa jam lagi itu asar. Setelah salat asar keluar dari masjid, kapan maghrib ya? Kalau perlu, gak keluar sampai isya. Kemudian udah disiapkan. Jam 3 pergi ke masjid. Terus demikian, orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Warajulani, dan dua orang, tahabba billah, saling mencintai di jalan Allah. Istama ala dzalik, dia bersatu atas cinta kepada Allah. Wa tafarraqa alaih, dan dia berpisah juga atas cinta kepada Allah. Enggak ada tendensi cintanya. Bergabung karena Allah. Karena dia orang soleh cinta. Karena majlis khair bergabung, karena baca kitab, duduk bersama. Bisa juga begitu. Inti ke barat, anak ke timur, sama-sama dakwah. Alhasil didasari semuanya karena cinta kepada Tuhan. Dia mau bertemu karena Allah. Dia mau berpisah karena Allah. Bukan karena cocok-cocokan nafsu. Mana cocok sama dia? Kenapa? Suka ngasih duit. Mana senang sama dia? Kenapa? Suka muji anak. Makanannya lezat-lezat. Itu kan istama'ah ka'ala mahabbatillah tapi ala tu'amin ladzid. Kumpul karena makanan yang enak itu, yang lezat itu. Jadi bukan teman karena kerjaan, bukan teman karena partai, urusan partai, tapi teman karena agama Allah. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Seseorang lelaki da'athu imra'atun, yang mengajak itu laki-laki perempuan, dhatu mansibin wa jamalin, dia tadi itu punya kedudukan perempuan itu, wajah malin dan cantik. Faqala, maka itu laki-laki menolak sambil menyatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nafsu ada sih, kelihatan orang cantik, apalagi orang terhormat. Tapi dia menyatakan, inni akhafullah. Nah, kalau bagaimana kalau perempuan diajak sama laki-laki? Kok ini laki-laki digoda sama perempuan? Ya, sama aja sebenarnya. Laki-laki yang ganteng, ngerayu, ngajak, perempuan itu menolak, nyatakan, inni akhafullah. Sama aja. Cuma kebanyakan laki-laki itu digoda sama perempuan. Kebanyakan begitu. Warajulun yang keenam. Warajulun tasaddaga bisadagatin faakhfaha. Seseorang tasaddaga yang dia itu bersedekah. Bersedekah bisadagatin, berikan sedekah. Faakhfa, maka dia menyembunyikan sedekahnya. Gak dipamerkan. Hatta sehingga la ta'mala masyimalu, tidak mengetahui kirinya itu rajul, itu orang, matun figu yaminu, apa yang mensedekahkan, yang memberikan yaminu, kanannya itu orang. Jangan orang yang jauh, yang dekat di sebelah kiri aja enggak tahu apa yang diberikan oleh kanannya. Gitu. Bukan berarti pamer. Karena alhamdulillah setiap bulannya itu sedekah 100 ribu, tapi motornya 7. Bukan alhamdulillah, naudzubillah ini kalau begitu tuh. Meditnya setengah mati, alhamdulillah. Orang sedekah yang sekiranya tidak diketahui oleh orang lain, itulah istimewa. Kalau perlu, dianggap sedekahnya orang lain. Gak marah. Loh, anak itu yang ngasih inti, bukan orang itu. Protes dia karena disangka orang lain. Karena itu orang dulu itu, di antara mereka saking pinginnya tidak diketahui sedekahnya dia, dia cari orang-orang buta, kasih orang-orang buta. Garus matur suun, tinggal. Kalau kita kan tidak, kadang-kadang amplopnya ditulisi, ditulisi gede lagi tulisannya. Ada di antara mereka cari orang-orang tidur, bangun, ketok saya ketahu. Ada lagi yang keliling sendiri, dimasukkan dalam rumah-rumah, gak ada yang tahu. Ada lagi nyuruh orang, satu orang kepercayaannya, dianggap dari orang itu. Wah, masya Allah, fulan itu ya, banyak sedekah itu dan ini, padahal gak titipan kabeh. Saking kepinginnya gak diketahui sama orang. Ya, kalau ceritanya Sani Ali Jalabidin itu, wali kota Madinah, saat itu dia itu bangga sama penduduk Madinah. Kenapa? Karena perekonomiannya dianggap maju. Gak ada yang minta-minta di jalan, gak ada yang orang melarat. Cukup kabeh, gak ada yang ngemis, gak ada. Setelah meninggal Sayyidina Ali Zainal Abidin, baru nampak beberapa hari aja banyak pengemis, banyak minta-minta. Heran, kok drastis begini? Diteliti-teliti ternyata mereka gak minta-minta karena semua keperluannya sehari-hari sudah tercukupi. Setiap malam ada ngirimi, ya berasnya, ya gulanya, walhasil keperluan itu dikirimi. Dia menyangka dari pemerintah, gitu loh, dari wali kota. Mereka puji, masya Allah pemerintah kita nih ya, perhatian dengan rakyat. Lah pemerintah juga begitu, nggak ada pengeluaran untuk memberikan sumbangan kepada mereka, dianggap cukup kabeh, buktinya tidak ada minta. Tinggal dicari siapa yang memberi ini. Diteliti-teliti, setelah meninggalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin munculnya itu. Dicari informasi yang memandikan Sayyidina Ali Zainal Abidin, ternyata melihat ada item ada di pundaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, bekas pikulan. Dipikul sendiri, dibagi sendiri, semua yang menerima tidak mengetahui siapa yang memberi. Hebat itu begitu. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina, seseorang yang mengingat Allah khalian sendiri, sepi. Malam hari sepi, fa fadat aina, dan meleleh kedua matanya, menangis mengingat dosa, mengingat banyak kekurangan. Subhanallah. Nanti kalau nangis itu jangan dibuka orang, itu cengeng namanya. Nangis itu malam ini bangun, nangis sama Allah, astagfirullah. Justru di muka orang itu tahan kalau nangis. Nangis itu kalau semakin keluar itu berarti semakin takdir dalam hati itu kurang nanti. Jangan muka orang. Kalau mau nangis, jam 3 malam, jam 2 malam ini bangun. Ngadep kiblat, munajat sama Allah, menangis itu adalah bagus. Bukan di muka orang-orang. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk golongan 7 orang dari itu. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi selalu damaikan hati. Untaian hadis Nabi. Untaian hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Rawahu al khatib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat al khatib. بنور بهاك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك أنت الذي لما توسل آدم من ذنبه بك فزا وهو أباك أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك رب لم تكن لسواك وبك الخليل دعا فعدد ناره بردا وقد خمدت بنور سناك ودعاك أيوب لضر مسه فأزيل أنه الضر حين دعاك وكذاك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة مرتج لنداك وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادح علياك لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاكى لي فيك قلب مغرم يا سيدي وحشاشة مهشوة بهواك والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك يا مالكي كن شافعي من فاقتي إني فقير في الورى لغناك يا أكرم الثقلين يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك وارضني برضاك فإذا سكنت فأنت صمتي كله وإذا نطقت فمادح علياك وإذا سمعت فأنت قولا طيبا فإذا نظرت ولا أرى إلاك يا مالكي كن شافعي من فجتي إني فقير في الورى لغناك يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك وارضني برضاك فأساك تشفع لي عند حسابي ولقد غدوا مستمسكا بحراك صلى عليك الله يا خير الورى ما حن مشتاق إلى ما سواك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من والاك يا واسع الجود والكرم Bagaimana sami lalikram rahimakumullah dimanapun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ahunabi bersama Zen di pagi hari ini, edisi hari Rabu, tepat di 19 Rajab 1434 Hijriah atau di 29 Mei 2013 Masehi, dan kita berjumpa dalam Pemantap Hati, berbagi hadis-hadis Nabi SAW. Baik, apa kabar anda semuanya pagi hari ini Ahunabi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Tentunya kita hadir di pagi hari ini untuk mengajak Anda semuanya bisa berbagi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun manfaat yang lainnya di jalur yang sudah kita sediakan di 081249081240, 081249081240 ya. Berbagi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil kita berbagi keceriaan pagi hari ini ya. Oke, dahulu Nabi, dan kita pagi hari ini ditemani dengan lantunan musik-musik gambus ya. Jadi buat Anda mungkin yang ingin menyapa saudara-saudara Anda, ingin diputerin lagu-lagu pagi hari ini, boleh, silahkan ya. 081249081240, 081249081240. Oke, dahulu Nabi, kita ucapkan selamat pagi dulu dan selamat berjumpa di Pemantap Hati untuk berbagi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan stay tune di 107.7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Para pendengar Suara Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya penting sekali kita membuat sarana pendidikan umum yang bisa melindungi akhlak daripada anak-anak kita, karena realita yang ada ketika anak-anak tadi itu belajar dan di luar sekolah, ternyata mereka banyak yang melampaui batas sehingga betul-betul akan menjadi sesuatu yang riskan dalam kebobrokan moral pada anak tadi itu. Nyata sekali ketika anak tadi itu sudah lulus ujian, ternyata penampilannya adalah membuat hati kita tadi itu prihatin, dan itu melambangkan bagaimana ternyata ilmu tadi itu jika tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia, maka benar-benar akan menjerumuskan juga kepada anak-anak kita. Karena itu setelah kami pertimbangkan cukup lama, maka alhamdulillah Yayasan Sunniah Salafiyah sudah membuka pendidikan umum, yaitu SMP. Kita namakan SMP Al-Azhar. Dengan harapan di Mesir itu ada satu Yayasan Al-Azhar yang mencetak murid-murid yang handal dan mempunyai akhlakul karimah. Prioritas yang kita tekankan di situ selain mendapatkan ilmu umum, juga pelajaran agama setiap hari. Dan kita akan terapkan untuk dipraktekkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sehingga harapan kita nantinya ketika anak-anak tadi itu sudah melaksanakan pelajaran 3 tahun SMP, anak tadi itu mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Inggris, mengetahui ilmu agama, dan juga menguasai ilmu umum. Kalau Allah takdir, berikutnya akan juga kita buka SD dan juga akan kita buka SMA. Sekali lagi, ini karena setelah kami pertimbangkan, begitu mirisnya kami melihat akhlak daripada anak-anak muda yang hanya sekedar mengandalkan ilmu umum tanpa diperkuat dengan ilmu agama. Mudah-mudahan insya Allah niat yang baik ini akan mencetak nanti murid-murid yang bisa manfaat dunia sampai akhirat, dan itu menjadi anak-anak Anda yang bisa Anda banggakan dunia sampai akhirat. Wallahu'alam. Ingin dengerin kosida-kosida terbaru? Kayak gini nih misalnya. Atau yang seperti ini. Atau mungkin yang sedikit slow yang bisa ngademin hati. Oh, mau yang agak ngebit biar lebih semangat. Rabbi inni ada sifatil aliyah. Yang model gini, siapa coba yang gak suka? Fi huraiba gad habarna, gad habarna. Tapi yang jelas, favorita gak itu, yang rame-rame kayak gini. Ya hadir wa kahir, ibu ilfadafil. Buruan, dapet ini kumpulan qasidah terbaru dari Syaid Ahmad Abu Bakar Asgaf di album pertamanya Nasaid Salafiyah, dengan bait-bait yang pastinya bikin hati kita adem, dengan aransemen musik yang modern, dijamin keren abis. Mau, buruan deh. Kontak langsung agen pemasaran kita di 083-833-170-724. Nasaid Salafiyah, dipersembahkan oleh Nabawi Production. Ya, ayah, aku pengin mondok ya. Pondoknya siapa? Dan di mana sih? Mondok di Bait Al-Hikmah itu loh ya, pondoknya Kiai Haji Idris Hamid. yang punya pondok pesantren Salafiyah Kebon Sari itu loh ya. Sekarang ini beliau mendirikan pondok yang lebih besar lagi ya. Nah, kalau pondok itu pondok unggulan, pondok yang mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang berbasis pada nilai-nilai kepesantrenan. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih fasilitasnya apa saja? Fasilitas dan prasarananya ya sangat lengkap. Multimedia, asrama yang modern, perpustakaan, studio foto, ada studio gambar dan film serta animasi ya. Juga ada laboratorium pertanian dan lapangan olahraga, semuanya komplit deh ya. Pada pesantren Bait Al-Hikmah membuka pendaftaran santri baru untuk SMK Bait Al-Hikmah, menjawab tantangan zaman dengan proses pembelajaran yang unggul, kreatif, dan mencetak pribadi muslim sejati. Pengembangan iptek dan life skill yang diselaraskan dengan pemantapan akidah dan ibadah yang aktif. Ya, daftarin sekarang ya ya. Aku janji deh ya, akan menjadi juara satu. Pesantren modern Bait Al-Hikmah memiliki fasilitas yang lengkap, laboratorium IPA, komputer, perpustakaan, ruangan kelas berbasis multimedia, dan full AC, kelas terpisah antara laki-laki dan perempuan, studio foto, studio gambar, studio film, masjid, juga lapangan olahraga. SMK Bait Al-Hikmah dengan kompetensi keahlian desain komunikasi visual akan membekali santri dengan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam mendesain bahasa komunikasi, baik grafis, video, dan foto dengan keahlian.